Cinta selama-lamanya, hanya engkaulah yang ku rindu di dalam hatiku. Oh yeah, yeah. Cuma dirimu yang ku mahu, ada yang lain, cuma dirimu untuk aku. Ku bukan main-main. Jadi janganlah engkau merajuk, sini kemari biar aku pujuk. Jadi janganlah tinggalkan aku, hanya senyumanmu.